رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberi kita waktu yang sangat berharga ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hari ini memberikan karunia yang besar berupa hujan. Allahumma sayyiban nafi'an mutirna bi fadlillah wa bi rahmatih. Kita diberi hujan karena anugerah Allah, karena kasih sayang Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan ya pembahasan dari ayat-ayat terakhir ini, ayat terakhir dari surah Al-Muzammil ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Setelah kemarin mengingatkan mengenai supaya kita bersabar atas apa yang dikatakan oleh manusia, atas apa yang dihinakan atas diri kita oleh manusia, dan kita diperintahkan untuk meninggalkan mereka-mereka yang berbuat seperti itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, yaitu ditinggalkan mereka dengan tegak hujah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendustakan kenikmatan Allah, mendustakan tentang hari kiamat dan seterusnya. Kemudian di akhirnya Allah mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul sebagai saksi atas amalan-amalan kita, tetapi dicontohkan di sini sebagaimana Allah utus kepada Firaun seorang rasul untuk berdakwah kepadanya, tetapi Firaun menyelisihinya, maka Allah azab, Allah siksa Firaun tersebut. Dan kita bisa saksikan bagaimana azab Allah terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil ini ayat 19. Inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya surat ini, ya surah Al-Muzammil, dari awal sampai 18 ayat yang sudah kita bahas, sesungguhnya semua ini adalah tadhkirah, peringatan untuk mengingatkan kita. Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang dia menginginkan kebaikan, maka setelah dia dapat peringatan, dia akan mengambil jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah diingatkan, dia akan sadar dan mencari jalan untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Kemudian di ayat yang ke-20 Allah ingatkan kembali pembahasan awal dari surah Al-Muzammil ini. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, mengingatkan kepada Rasul, kumil layla illa qalila, ya bangunlah di malam hari untuk salat malam walaupun sebentar, nisfahu aw inqus minhu qalila, separuhnya atau bisa kurang dari itu atau lebih dari itu. Allah mengingatkan pada ayat terakhir dalam surah ini, sesungguhnya Allah mengetahui engkau salat malam kurang dari sepertiga malam, atau engkau melaksanakan salat malam separuh dari malam, ya, atau sepertiga dari malam. Dan juga Allah mengetahui orang-orang yang bersamamu melaksanakan sholat malam tersebut. Wallahu yuqaddiru layla wan nahar, dan Allah lah yang mengatur malam dan siang tersebut, yaitu Allah yang memanjangkan malam bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah pendekkan malam bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Karena bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi beliau khusus malam hari dipanjangkan. Ya, sehingga kita ketahui salat malamnya Rasul dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dalam satu rakaat. Kemudian pada rakaat yang kedua, beliau berdiri separuh dari berdiri yang pertama. Itu pun belum dihitung rukuknya yang hampir sama dengan berdirinya, sujudnya yang hampir sama dengan berdirinya. Sehingga kalau kita mau hitung dengan matematik kita, tidak akan sampai satu malam tersebut. Karena kalau kita baca surat Al-Baqarah hampir 3 jam kalau bacaannya kita. Tentunya bacaan Rasul tartil, bacaan Rasul tentang penuh dengan tadabbur. Sehingga di sini diingatkan, wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah lah yang mengatur malam dan siang. Bagi Rasul Allah panjangkan malamnya, tidak seperti malamnya kita. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa-siapa yang di antara kalian yang tidak melaksanakannya. Ya, yang tidak melaksanakan qiyamul lail. Fataba alaikum, dan Allah pun menerima tobat kalian jika kalian mau bertobat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Qur'an. Alima an sayakunu minkum marudha. Ya, Allah mengetahui akan ada di antara kalian yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard, dan yang lainnya pula mereka perlu untuk mencari penghidupan di muka bumi. Yabtahuna min fadlillah, mengharapkan anugerah Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, yang lainnya juga ada yang bertugas untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah Al-Qur'an apa yang mudah engkau baca darinya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa aqridullaha qardan hasana, dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya kita beramal saleh, sehingga dengan amal saleh tersebut Allah akan bayar, Allah akan beri ganjarannya. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, kalian akan dapati balasannya di sisi Allah. Huwa khaira wa a'zama ajra, balasan yang lebih baik dan lebih agung ganjarannya. Wastaghfirullah, maka minta ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Berkata Al-Imam Al-Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadhihi ay surata, sesungguhnya ini, yaitu surat ini, tadhkirah, merupakan peringatan. Ay yatadhakkaru biha ulul albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal yang jernih, pikiran yang bersih, hati yang suci, dia akan bisa mendapatkan peringatan dari surat ini. Peringatan dari ayat-ayat. Dari 1 sampai 19, 1 sampai 18, kemudian 19-nya Allah ingatkan di sini. Bagi orang yang benar-benar memiliki pikiran yang cemerlang, yang jernih, yang jujur, maka dia benar-benar akan mendapatkan peringatan, ya, dari ayat-ayat yang kemarin sudah kita sampaikan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila, maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka niscaya dia akan mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga orang yang cerdas, orang yang pikirannya cemerlang, orang yang baik adalah orang yang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari jalan untuk mencari ridho Allah, mencari jalan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ai mimman syaa Allahu taala hidayatahu kama qayyadahu fi suratil ukhra, yaitu siapa-siapa yang Allah kehendaki mereka dapat hidayah, sebagaimana diterangkan dalam surah yang lain, surah Al-Insan. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sebelum kita lanjutkan, dari ayat ini, ya, kita ambil satu akidah yang ditetapkan oleh para ulama yang menetapkan bahwasanya ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya setiap manusia itu memiliki kehendak, memiliki masyiah, tetapi kehendak mereka tidak lepas dari kehendaknya Allah. Karena sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu bagaimana yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Itulah kesempurnaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Allah tulis takdir kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang akan kita perbuat, apa yang kita pikirkan, dan sampai mana, apakah surga dan neraka, sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kenapa? Itu untuk menunjukkan kemaha ilmuan Allah. Allah maha menentukan takdir. Ketika kita bicara takdir, kita berarti berbicara tentang maha ilmunya Allah. Ya. Allah menuliskan semua takdir apa yang akan terjadi karena Allah maha mengetahui. Apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, kalaulah terjadi bagaimana terjadinya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pengin apa, Allah sudah tahu, tulis Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan tidak lepas dari takdir Allah. Tidak lepas apa yang Allah perintahkan kepada pena untuk menulis takdir kita di dalam Lauhul Mahfuz. Allah maha berilmu, Allah maha berkehendak, Allah maha menciptakan. Ya. Berbeda dengan kelompok-kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu menganggap manusia seperti boneka. Bahwasanya kita tidak punya kehendak. Pokoknya kayak boneka manusia, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan demikian yang namanya takdir. Manusia punya kehendak. Ya, wa ma faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka manusia berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Apa yang kita dapatkan dari rizki sudah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan ketika di dalam rahim ibu kita. Bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi. Ditetapkan tentang ya rizki kita, amalan kita, dan juga nasib baik dan buruknya. Ya, demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan ya, manusia bebas berkehendak, Allah tidak ada hubungannya dengan kehendak kita. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Bahwasanya Allah tahu kalau kita sudah berbuat baru Allah tahu. Ini juga kesesatan ya orang-orang Mu'tazilah. Pada zaman sekarang ini, Mu'tazilah ini bahasa sekarangnya adalah liberal atau rasionalis, atau kalau orang Amerika mengatakan humanis, atau dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Walaupun apapun bahasa itu, apakah rasionalis ataukah humanis ataupun isme-isme yang lainnya, rupanya mereka menetapkan bahwasanya manusia itu berjalan sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka membuat sebuah pemikiran sekuler, memisahkan agama dengan urusan dunia. Dunia jangan diatur-atur agama, nanti rusak. Kan menurut mereka begitu. Allahul musta'an. Karena landasan pemikiran mereka tidak percaya dengan takdir Allah. Mereka hanya percaya Allah tahu kalau kita sudah melakukannya. Mereka menyamakan Allah seperti pengetahuannya kita. Maka ini adalah akidah yang menyimpang. Tidak boleh diyakini oleh seorang muslim. Walaupun kenyataannya ada orang-orang yang mengaku muslim tetapi memiliki keyakinan-keyakinan yang demikian. Kemudian ada yang hampir mirip dengan ahli sunnah tetapi mereka menyimpang. Dari sisi harapan, dari sisi roja. Siapa itu? Murji'ah. Mereka meyakini takdir Allah. Mereka meyakini bahwasanya kehendak kita, kita punya kehendak, dan juga kehendak kita tidak lepas dengan kehendak Allah. Tetapi mereka begitu yakin. Begitu yakin bahwasanya Allah akan mengampuni. Tanpa ada rasa takut mereka terhadap ancaman Allah. Jadi tidak imbang antara khauf dan roja. Kalau ahlu sunnah, maka dia harus di tengah-tengah. Antara dia yakin Allah akan mengampuni kita, tetapi antara khawatir Allah akan mengazab atas dosa-dosa kita. Ini ahlu sunnah. Harus imbang. Jangan kita terlalu takut, terlalu khawatir. Jangan pula kita terlalu menggampangkan. Sudah, tinggal istighfar saja nanti diampuni dosanya. Yang satunya ekstrim lagi. Ya, sampai akhirnya dia putus asa. Ya, maka jangan sampai kita demikian. Ahlu sunnah ya, itu berada di tengah-tengah. Bainal khauf war raja. Di antara ketakutan kepada Allah dengan ancaman-ancaman Allah. Tetapi di antara pula mengharap yakin atas janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Thumma qala, kemudian Allah berfirman. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya engkau ya salat malam kurang dari sepertiga malam. Ya, kurang dari 2/3 malam, kurang dari setengah malam atau kurang dari sepertiga malam. Ya. Dikatakan di sini Allah Maha mengetahui bahwasanya sholat malamnya itu kurang dari 2/3, kurang dari setengah malam, kurang dari sepertiga malam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui orang-orang yang sholat malam bersamamu di waktu malam. Aitaratan hakata wa taratan hakata, yaitu terkadang demikian, terkadang begitu, terkadang sebentar, terkadang lama. Wadalika kulluhu min ghairi qasdin minkum, dan tentunya itu bukanlah maksud dari kalian. Artinya kalau Rasul dan para sahabat tidak bermaksud ya berkurang-kurang dalam melaksanakan sholat malam, karena ketika itu sholat malam diwajibkan atas kaum muslimin ya, diwajibkan atas mereka untuk sholat malam. Nah ayat ini adalah memansuhkan, menghapuskan hukum wajib tersebut menjadi mustahab, menjadi sunnah. Maka para sahabat itu ketika mereka berkurang-kurang dalam melakukan ibadah sunnah, ibadah nawafil, bukan maksud mereka berkurang-kurang, tetapi memang kemampuan. Sudah berusaha tapi mereka sudah ngantuk, akhirnya tertidur. Beda dengan kita, sudah berencana. Karena tahu hukumnya sunnah, oh paling-paling sunnah nanti wis singkirkan. Oh sunnah, gampang-gampang, singkirkan. Giliran makruh, oh makruh, lakukan. Bahkan sesuatu yang makruh menjadi sesuatu yang sunnah. Ya, bangun tidur, nyalakan korek, cekrek. Kemudian rokok. Makan, bahkan mohon maaf, di dalam WC merokok. Sesuatu yang dikatakan makruh tapi bukan makruh, mahbub. Dia nyatakan sendiri rokok itu makruh, tetapi nyatanya tiap hari ada di tangannya, tiap hari ada di mulutnya. Itu bukan makruh mas, itu namanya mahbub, sunnah berarti. Kalau konsekuensi rokok itu makruh katanya, ya harus dibenci. Namanya orang benci apa sih? Orang benci ketemu aja gak mau lihat. Lihat ikan rokok, ah, apa itu? Itu seharusnya kalau kita benci, kalau itu makruh, benci, lihat aja gak mau. Nah, lalu di tangan, di saku, tiap hari, ah, subhanallah. Gak konsekuen dengan apa yang dia katakan. Apalagi menurut kita rokok adalah haram. Ya, kita yakini itu. Kenapa haram? Rokoknya yang berbicara. Kalau kita beli rokok, rokok membunuhmu. Kita baca beli rokok itu, rokok membunuhmu. Sedangkan Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Berarti apa? Merokok itu bunuh? Bunuh diri. Jelas sekali. Tetapi ya namanya hawa nafsu kadang, namanya manusia. Tapi kalau hawa nafsu, kalau manusia ya umum lah ya, hawa nafsu. Ya, masih mending dibandingkan ya hawa nafsu tetapi dipoles dengan agama. Ini yang sangat berbahaya ikhwan fillah azakumullah. Jangan sampai demikian. Kalau sekedar hawa nafsu, ya hawa nafsu, ya. Tetapi kalau disokong oleh agama, bagaimanapun caranya, nah yang seperti itulah yang akhirnya membahayakan umat. Ya. Kita lanjutkan, itulah para sahabat. Para sahabat itu ketinggalan sholat sunnah bukan maksud untuk meninggalkan. Ya. Bukan terniatkan dalam diri kita. Kalau kita banyak meniatkan untuk meninggalkan sunnah. Ya. Bahkan sengaja bangun siang, ya bangun apa namanya setelah azan atau setelah azan tidur lagi supaya nanti berangkatnya pas qomat aja dan seterusnya. Itu kadang manusiawi dalam diri-diri kita masing-masing, harus diperangi. Tetapi kalau sahabat tidak ada dalam diri mereka maksud untuk melakukan atau untuk merencanakan meninggalkan amalan-amalan yang sunnah sekalipun, apalagi yang wajib. Ya, enggak ada maksud. Bahkan maksud untuk melakukan, untuk berbuat amalan-amalan yang makruh saja, enggak ada maksud. Ya, apalagi yang haram. Ya, walakin la taqdiruna 'alal muwadhabah, akan tetapi yang namanya manusia itu terkadang enggak bisa untuk muwadhabah, untuk terus-menerus istiqomah. Apalagi kalau porsinya besar. Kita sholat malam 2/3, coba bayangkan. Kalau malamnya 10 jam, 2/3 itu sudah 6 jam. Tidurnya cuma 3 jam. Ya, baru sehari, 2 hari, 3 hari, 4 harinya kita KO. Ya. Kalau kita separuh saja sholat malamnya, 5 jam. Baru sehari, 2 hari, 3 harinya KO juga. Bahkan kalau 1/3 jam saja, kita sholat malam 3 jam saja, banyak yang KO. 1 jam saja, sama, banyak yang KO juga. Ya inilah kita manusia. Ya. Tapi sahabat luar biasa. Ya. 2/3, setengah, 1/3. Tetapi ketika Allah mengetahui bahwasanya banyak yang tidak mampu untuk istiqomah seperti itu. Ya. Kita tahu kadar diri kita itu kalau Ramadan. Ramadan itu kan keadaan manusia imannya lagi tinggi-tinggi. Kita lihat sholat tarawihnya. Subhanallah, baru 1 jam. 1 jam ini sholat tarawih, 11 rakaat. Kalau ada yang lebih 5 menit saja, sudah, wah gimana ini lama sekali imamnya. Ya ini kadar kita memang. Memang kadar iman kita rata-rata kaum muslimin itu begitu. Ya. Itu dalam keadaan Ramadan yang tingkat keimanan paling tinggi. Apalagi di luar Ramadan. Ya lebih-lebih lagi. Baru 15 menit witir aja. Aduh pegel. Allahu Akbar. Ya inilah diri kita. Kita mengakui. Kita tidak menunjuk siapapun. Saya, antum mengalaminya. Insya Allah mengalaminya. Ya. Sehingga la taqdiruna 'alal muwadhabah 'ala ma amarakum bih min qiyamil lail. Enggak bisa, enggak mampu untuk terus-menerus istiqamah dalam qiyamul lail dengan jumlah yang minimal 1/3. Minimal 1/3. Enggak bisa tiap hari. Taruhlah mudanya mampu, ketika tua enggak mampu. Ya. Li'annahu yashuku 'alaihim, dikarenakan itu sangat berat bagi mereka. Wa lihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar, Allah lah yang mengatur malam dan siang. Aitaratan ya'tadilan wa taratan ya'khudhu hadha min hadha wa hadha min hadha. Yaitu terkadang antara siang dan malam itu seimbang. Atau terkadang malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek. Atau siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Allah yang mengaturnya. Alima an lan tuhsuh. Ay al-fard alladhi awjaba alaikum. Dan Allah mengetahui. Kalian gak akan mampu untuk melaksanakan kewajiban yang sebegitu beratnya. Yaitu sholat malam wajib minimal 1/3 malam. Coba bayangin itu. Wajib sholat malam minimal 1/3 malam. Itu dulu para sahabat ketika masih di Mekah. Sehingga orang-orang ya dari kalangan muhajirin itu mereka istimewa. Mereka istimewa. Ya. Dibandingkan sahabat yang lainnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang kau mudah baca dari Al-Qur'an. Ay min ghairi tahdidin biwaqtin, yaitu kalau begitu silahkan. Ya. kalian baca Quran, maksudnya qiyamul lail, membaca Quran yang mudah kalian baca tanpa dibatasi waktu. Masih wajib, tetapi enggak harus sepertiga. Jadi pertama 2/3 harus. Enggak kuat lagi, diturunkan lagi oleh Allah separuh. Enggak kuat lagi, sepertiga. Tapi masih wajib. Setelah itu diturunkan lagi, ya sudah, yang penting laksanakan qiyamul lail, baca Al-Qur'an yang termudah, tapi wajib tetap qiyamul lail. Ini pun masih berat kalau kita ini. Berat manusia. Allahu Akbar. Dan Allah memang Maha mengetahui. Walakin qumu minal laili ma tayassar. Tetapi bangunlah untuk sholat malam yang mudah bagi kalian untuk bangun. Wa'abbar anis salat bil qira'ah. Di sini menggambarkan sholat dengan qira'ah, dengan bacaan Quran. Kama qala fi surati subhan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah subhan, surat al-isra. Wa la tajhar bis salatik ay bi qira'atik. Jangan engkau keraskan sholatmu. Yaitu jangan engkau keraskan bacaanmu. Ya, wala tukhafit biha, dan jangan pula terlalu lirih bacaan Quranmu ketika salat malam. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lirih. Di sini disebut ya, bacaan Quran saat salat disebut kalimat salat. Demikian pula salat malam disebut sebagai Quran. Karena memang seorang yang salat baca Quran, dan Quran tersebut senantiasa dibaca saat sholat. Sehingga terkadang Al-Quran, bacaan Quran disebut sholat, kadang sholat disebut Quran. Begitu. Ya. Maka di sini juga diperintahkan, wala tajhar bis sholatik. Jangan engkau terlalu keras membaca bacaanmu saat sholat malam. Wala tuqafid biha, dan jangan pula terlalu lirih ya, dalam membacanya. Waqad istadalla ashabul imam Abi Hanifah bihadhihi al-ayah. Telah berdalilkan para pengikut al-imam Abi Hanifah, imam dari madhab Hanafi, dengan firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an ala annahu la yajib tu'inu qira'at al-fatiha fi salah. Ya. Ashab madhab Abi Hanifah berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah di setiap sholat. Tapi ini madhab yang lemah ya. Kita perhatikan dulu madhab yang lemah. Tapi kita perlu ketahui ada ulama yang berpendapat begitu ya, ada ulama yang berpendapat begitu, yaitu Abu Hanifah dan pengikutnya. Balau qara'a biha bi ghairiha minal Qur'an walau bi ayah azza'ah. Bahkan menurut madhab Hanafi, kalau kita baca ayat apapun, sependek apapun ayat tersebut dari Al-Quran, maka cukup dianggap salat. Ya, wa'tadhu bi haditsil musyi' salatuh alladhi fi sahihain. Mereka berdalil dengan hadis musyi' salatuh, orang yang salah salatnya, dalam Bukhari Muslim. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Waqad ajabahum al-jumhur. Tetapi mayoritas ulama menjawab pendalilan mereka. Ya, jadi yang berpendapat enggak wajib Al-Fatihah, ini madhabnya Abu Hanifah dan pengikutnya, atau lebih kenal dengan madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu paling banyak pengikutnya sekarang itu di wilayah Syam, jadi Lebanon, Suriah, ya di Turki, juga India, Pakistan, itu banyak Hanafi. Kalau Syafi'i ya Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Mesir, ya itu paling banyak. Kalau Maliki paling banyak Maroko, Ethiopia, ya itu paling banyak wilayah situ. Kalau Hambali itu paling banyak ya di Saudi dan juga sebagian di Syam, di Suriah, ya sebagiannya. Itu berkembangnya madhab Hambali. Nah, mayoritas ulama dari madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka berbeda pendapat dengan madhab Hanafi. Mereka menjawab bahwasanya ya, membawa hadis Ubadah bin Samit dalam riwayat Bukhari Muslim pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak teranggap salat seseorang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, yaitu Al-Fatihah. Tidaklah teranggap sholat seseorang, tidaklah sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, dalam Sahih Muslim pula dari sahabat Abi Hurairah, kullu salatin la yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tamam. Seluruh salat yang tidak dibaca di dalamnya ummul Qur'an, maka itu khidaj, ya, tertolak, tidak sempurna. Dan juga dalam Sahih Ibnu Huzaimah dari Abi Hurairah secara marfu, la tujzi salatun ma lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Ummul Quran. Sehingga ini sangat jelas, ya. Sehingga ikhtilaf ini, ikhtilaf yang dikatakan oleh para ulama, dalilnya sangat gamblang. Maka gak bisa kita mengambil pendapatnya Abu Hanifah, karena dalilnya sangat gamblang, ya. Gak harus untuk ijma', ya. Tetapi dalilnya sangat gamblang, sangat jelas. Ya, Rasulullah menyatakan sendiri tidak sah salat yang tidak dibaca di dalamnya Ummul Quran. Jadi sangat jelas mazhab yang benar di sini, pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun nanti tiga mazhab ini berbeda pendapat lagi tentang masalah bagaimana kalau kita jadi makmum. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Apakah qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan, ya, yaitu maksudnya di sini salat berjamaah yang imamnya membaca dengan keras, dengan jahr. Ma'ruf di sini perbedaan pendapat yang panjang di sini. Ya, saya sendiri berpendapat kalau imamnya membaca Al-Fatihah, kita simak, maka kita mendapatkan hukumnya. Jadi kita tidak perlu membacanya. Cukup kita mendengarkan imam membaca, maka kita teranggap hukumnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau terdengar ayat Al-Qur'an, maka kita diperintahkan fastami'u lah wa ansitu. Simaklah dan diamlah. Dengan kita menyimak dan mendengar, maka hukumnya kita akan dapat. Oleh karena itu hadis Abu Bakrah dalam riwayat Bukhari, ketika Abu Bakrah ketinggalan Al-Fatihah, Abu Bakrah ini dari pintu masjid, imam sudah ruku, beliau ruku dari pintu masjid kemudian sambil jalan, ya, sambil ruku, yang artinya beliau dapati ruku. Kenapa? Rasulullah bersabda, man adraka ra'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia teranggap mendapati satu rakaat itu. Dan dia tidak baca Al-Qur'an, tidak baca Al-Fatihah, kan? Enggak baca, tapi teranggap apa? Teranggap satu rakaat ketika dia mendapati ruku. Dan ruku itu enggak boleh baca Al-Qur'an. Ada yang mengatakan barangkali rukunya baca Qur'an. Ya enggak bisa. Enggak boleh baca Qur'an saat ruku dan sujud. Dan perdebatan yang panjang di kalangan para ulama, tapi yang saya amalkan sendiri, kalau imam kita dengar membaca dengan jelas, kita dengarkan, kita simak, maka apa yang kita dengarkan kita mendapatkan hukumnya. Begitu. Kalau kita jahr, beda kalau kita posisinya sholatnya sir, duhur, asar, maka kita tetap wajib membaca. Atau kita sholat sendirian, maka wajib untuk kita membaca. Ya. Adapun keadaan rukuk tadi, itu kekhususan bagi orang yang mendapati rukuk, maka dia ikut rukuk saat imam rukuk, walaupun dia tidak mendapati Al-Fatihah, maka dia teranggap insyaallah, ya, sebagaimana hadis tadi, teranggap satu rakaat. Demikian, ya. Ini pembahasan fikih yang panjang. Belum lagi ikhtilaf nanti masalah bismillahnya. Ya. Tentang masalah bismillahnya. Madhab Hanafi, madhab Maliki berpendapat enggak usah baca bismillah. Cukup alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya. Karena menurut Malikiyah, bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Masih ingat, ya, pembahasan Al-Fatihah dulu. Nah, ya, yang benar pendapatnya Hambali dan Syafi'i bahwasanya bismillah termasuk daripada Al-Fatihah. Nanti Hambali dan Syafi'i berbeda pendapat lagi. Mengenai apa? Haruskah dibaca jahr, apakah dibaca sir? Ketika kita di sholat-sholat subuh, Maghrib dan Isya. Ya, masyarakat Indonesia kebanyakan Syafi'iyah menjaharkan. Adapun yang saya amalkan sendiri itu disirkan bismillahnya. Bismillahnya sirkan, kemudian alhamdulillahnya dijaharkan. Demikian yang kita amalkan. Banyak pendalilannya dan mungkin dibahas pada tempatnya. Ini sekedar penukilan saja insyaallah. Kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala alima an sayakunu minkum marwa. Allah mengetahui akan ada di antara kalian yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtahuna min fadlillah. Dan Allah pun mengetahui ada yang lain yang mereka bertebaran di muka bumi mencari anugerah Allah, mencari rizki Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lainnya ada yang bertugas ya di perbatasan menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ay alima an sayakunu min hadhil ummah dhawu a'dharin fi tarki qiyamil lail min marda la yastati'una dhalik. Yaitu Allah Maha mengetahui akan ada pada umat ini orang-orang yang memiliki uzur sehingga dia harus meninggalkan qiyamul lail karena dia sakit, tidak mampu. Wa musafirina fil ard, dan juga Allah mengetahui ada orang-orang yang musafir mengadakan perjalanan jauh. Yabtahuna min fadlillah fil makasib wal matajir, yang mereka mengharapkan anugerah Allah, mereka berdagang, mereka melakukan perjalanan jauh untuk mencari mata pencaharian, mencari penghasilan. Wa akharina mashhulin bima huwal aham fi haqqihim min al-ghazwi fi sabilillah, dan ada yang lainnya yang sibuk dengan perkara yang paling penting daripada yang lainnya, yaitu mereka harus berperang, harus berjaga di pos perbatasan. Ya, maka Allah Maha mengetahui orang-orang yang sibuk-sibuk tersebut. Wa hadhil ayah balis surah kulluha makiyyah wa lam yakul qital syuri'a ba'du. Dan ayat ini seluruhnya muzammil, ini makiyyah. Diturunkan di Makkah sebelum hijrah, yang ketika itu belum ada syariat berperang, berjihad fisabilillah. Fahiya min akbari dalailin nubuwwati annahu min babil ikhbar bil mughibat al mustaqbalah. Ini dalil, sebesar-besarnya dalil kenabian yang menunjukkan bahwasanya nabi diberitahu di sini apa yang akan terjadi di masa akan datang dari yang Allah beritahu. Kalau yang tidak beritahu, ya beliau tidak tahu, karena bukan alimul ghaib wasyahadah. Ya, Rasulullah tahu karena dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman faqra'u ma tayassara min ayqumu bima tayassara 'alaikum minhu. Ya, faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah darinya, yaitu bacalah dari Al-Qur'an di dalam qiyamul lail apa yang mudah, yaitu tegakkanlah salat malam apa yang kalian mudah untuk melaksanakannya, yang mudah. Ya, nanti pada Isya sudah waktu malam, kita sempatkan 15 menit, setengah jam untuk qiyamul lail. Kalau memang tidak bisa bangun, bangun sebelum subuh, barangkali bangunnya pas azan subuh. Ya. Qala Ibn Jarir haddatsana Ya'qub qala haddatsana Ibn Ulayyah an Abi Raja Muhammad qala qultu lil Hasan, aku berkata kepada Al-Hasan, ya Aba Sa'id, ma taqulu fi rajulin qad istadhara al-Qur'an kullahu 'an dhahri qalbihi wa la yaqumu bihi innama yusalli al-maktubah. Dikatakan kepada Aba Sa'id, bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang sudah hafal Al-Qur'an semuanya tetapi tidak salat malam, tidak salat malam, dia hanya cuma salat wajib saja. Qalu yatasawwadu al-Qur'an, ya la'anahu Allahu dzaka. Allahu musta'an. Barang siapa yang yatasawwadul Qur'an, dia menjadikan Al-Qur'an sebagai bantal, maka Allah laknat dia. Allahu akbar. Allahu musta'an. Jadi jadikan Al-Qur'an sebagai sandal, dia hafal Qur'an tapi layaknya Al-Qur'an itu jadi bantal, enggak dibaca. Ya kayak mushaf ditidurin. Selesai sampai pagi, enggak pernah dibuka, enggak dibaca. Maka la'anahu Allahu dzaka, Allah melaknat orang yang seperti itu. Allahu musta'an. Qala Allah Ta'ala li 'abdi salih, Allah berfirman bagi hambanya yang salih, wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu, sesungguhnya dia orang yang punya ilmu dikarenakan kami ajari dia ilmu. Dia hafal Quran karena Allah beri anugerah, bukan karena kepintaran dia. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Dan kalian diberitahu ilmu apa-apa yang kalian belum pernah mengilmuinya dan belum pernah diketahui oleh moyang-moyang kalian. Yaitu kalian diberi ilmu Al-Quran. Bisa hafal Al-Quran. Walaupun cuma surah Al-Ikhlas. Bacalah surat Al-Ikhlas tersebut. Ada sahabat yang qiyamul lail sepertiga malam. Bacanya cuma surah Al-Ikhlas. Diulang-ulang. Qultu ya Aba Sa'id. Ya. Kemudian aku berkata, wahai Abu Sa'id, qala Allah, Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Qala Abu Sa'id mengatakan, na'am, walau khamsa ayat, walaupun lima ayat, bacalah. Bacalah itu di waktu malam saat qiyamul lail. Sangat penting sekali. Jadi qiyamul lail itu unik. Suatu amalan yang sangat unik. Sunnah, tapi kalau ditinggalkan tercela. Bahkan Imam Syafi'i kalau mau mengambil riwayat seseorang, ditunggu dulu malam harinya qiyamul lail apa tidak. Kalau dia sama sekali enggak pernah sholat malam, tertolak persaksiannya. Sampai beliau dalam kitab Syahada tentang persaksian, orang yang enggak pernah qiyamul lail, enggak pernah sholat malam, tertolak jadi saksi. Mau jadi saksi nikah enggak bisa, tolak. Kamu enggak bisa jadi saksi. Kenapa? Enggak pernah sholat malam. Allahumma. Tapi kalau seorang yang kadang sholat, kadang enggak, ini beda. Ya mungkin masih terampuni lah, masih udzur. Ya itu pun ya sebenarnya kurang bagus. Tetapi yang sama sekali enggak pernah sholat malam, ya satu tahun cuma Ramadan saja, hati-hati bisa tertolak ini persaksiannya. Ya Allahu Akbar. Wallahu ta'ala am sawab. Nanti kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Fadhol dikumandangkan adzan. Qala Imam Nukesir rahimahullah, berkata Imam Nukesir rahimahullah ta'ala, wa hadha zahirun fi madhhab al-Hasan al-Basri annahu kana yara haqqan wajiban ala hamlati al-Qur'an ay yaqumu walau bi shay'in minhu fil layli. Ini zahir daripada madhab Hasan al-Basri. Jadi madhab itu aslinya banyak, bukan hanya empat, tapi yang sampai sekarang ada memang empat. Ada madhabnya Ishaq bin Rahawi, ada madhabnya Abdullah bin Mubarak, ada madhabnya Al-Hasan al-Basri, ada madhabnya Dawud al-Zahiri. Banyak madhab ketika itu sebenarnya. Tapi memang yang bertahan, yang pengikutnya banyak adalah empat madhab itu. Madhabnya Al-Hasan al-Basri, beliau memandang wajib bagi orang yang sudah hafal Al-Quran. Ya, insya Allah kita sudah hafal Al-Quran semuanya, walaupun cuma 5 ayat, walaupun cuma Al-Ikhlas, ya, walaupun cuma Al-Alaq, walaupun cuma An-Nas, kita sudah hafal. Hafal insya Allah, hafal ya. Kalau hafal wajib menurut Al-Hasan al-Basri. Menurut jumhur ulama enggak wajib, tetapi kalau ditinggal tercela. Ya, ditinggal tercela. Bahkan bisa hilang hak persaksiannya, hak keadilannya. Jadi dianggap seorang tidak adil kalau dia tidak pernah sholat malam sama sekali. Jadi wajib menurut Al-Hasan al-Basri untuk sholat malam walaupun sedikit saja, walaupun dengan 5 ayat. Walaupun dengan 5 ayat selain Al-Fatihah. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW su'ila an rajulin nama'at hasba, mengenai seseorang yang tertidur sampai bangunnya azan subuh. Bangunnya azan subuh, sholat subuhnya enggak telat memang. Maka Rasulullah bersabda, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhuni. Itu orang telinganya dikencingi setan. Orang yang dari ba'da isya enggak qiyamul lail, bangunnya subuh persis, baru bangun, ini enggak telat salat subuh loh. Ya, kata Rasulullah, "Dzaka rajulun bala syaitan fi udhuni." Itu orang dikencingi oleh setan di telinganya. Allahu akbar. Makanya di antara kita didik anak itu, kalau sudah 7 tahun dibiasakan untuk salat 5 waktu. Kalau sudah 10 tahun ya lebih tegas lagi, enggak mau sholat 5 waktu dipukul. Nanti kalau sudah umur-umur belasan-belasan, 13, 14, sudah mau balik, diajari qiyamul lail. Ya, diajari qiyamul lail, bangunnya sebelum subuh atau bangun malam, ya, dibangunkan, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW, kalau beliau sudah qiyamul lail, ya, sudah qiyamul lail sudah beliau amalkan, sudah hampir mendekati subuh, anak istrinya belum bangun, dibangunin. Belum bangun, ambil air. Air ya. Cipretin tuh mukanya. Jangan disiram ya, enggak boleh nyiram. Dicipretin. Jangan hulu. Ini Rasulullah suruh nyipretin, tapi disiram mukanya, enggak boleh seperti itu. Hulu itu namanya. Rasulullah nyuruhnya itu nyipretin, ambil air, cipretin tuh, diusapin, bangun, sholat malam. Begitu seorang suami itu dibangunin. Belum bangun lagi, tangannya ditarik suruh bangun, suruh wudhu. Jadi dididik demikian kalau sudah belasan tahun itu, hampir mendekati balik. Penting sekali itu, karena subhanallah pembiasaan dari kecil itu akan sangat luar biasa. Dan bisa seperti itu kalau tidurnya jangan terlalu malam. Ya, kalau tidurnya terlalu malam ya berarti malam sebelum tidur itu suruh sholat dulu. Kemudian dalam hadis yang lain, utiru ya ahlul Quran, berwitirlah wahai ahlul Quran, orang yang bisa baca Quran, witirlah kalian. Witirlah. Wa fil hadis al-akhir, hadis yang lain, ma lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak witir bukan golongan kami. Tegas ini ya, disahihkan oleh Az-Zahabi. Naam, hadisnya. disebutkan oleh Hakim dan Dzahabi. Jadi yang tidak witir falaisa minna. Ya. Waqad aghraba hadha ma huwa an Abi Bakar Ibn Abdul Aziz min al-Hanabila min ijabihi qiyam syahr Ramadan. Sampai ada sebagian ulama madhab Hambali yang bernama Abi Bakar Ibn Abdul Aziz, ya, mewajibkan qiyam syahr Ramadan. Ya, karena memang hadis tentang qiyamul lail itu sangat luar biasa, perintah semua. Walaupun mayoritas ulama berpendapat qiyamul lail itu sudah tidak wajib bagi kita, wajibnya bagi Rasul. Tapi sangat mendekati wajib. Bahkan kalau kita tidak pernah sama sekali melaksanakan, itu tercela. Seperti tercelanya meninggalkan sebuah kewajiban. Demikian. Ini memang uniknya yang namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu kalau kita tidak mampu untuk akhir malam, ya awal malam, ba'da isya, ya, kita barangkali kuat tidurnya, biasanya anak muda itu kuat tidurnya. Bisa kuat begadangnya, kuat tidurnya. Ya. Maka kita sebagai orang tua diingatkan, ditunggu bahkan. Kalau tentunya kita tahu kebiasaan anak kita, kalau anak kita itu enggak bisa bangun malam, sudah sebelum tidur kamu sholat dulu tuh, 3 rakaat. 3 rakaat. Sholat dulu. Barangkali enggak bisa 11 rakaat, 3 rakaat. Yang penting tiap hari. Kita enggak usah 11 rakaat dulu. 3 rakaat. Suruh 3 rakaat. Biasakan. Ya. Demikian ikhwan fillah na'zakumullah. Kemudian waqala Tabrani haddatsana Ahmad bin Sa'id bin Farqad al-Judi qala haddatsana Abu Hummah Muhammad bin Yusuf az-Zubairi qala haddatsana Abdurrahman bin Tawus min waladi Tawus an Muhammad bin Abdullah bin Tawus an abihi an Tawus an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara min mi'a ayah, yaitu 100 ayat. Yang mudah dibaca itu 100 ayat. Tapi hadis ini, ya, hadis ini, ya, hadis yang gharib jiddan, ya. Di sini ada Abdurrahman ibn Tawus majhul, sehingga sisi periwayatannya lemah. Ya, yang bahwasanya yang mudah itu 100 ayat, harus 100 ayat, ini riwayatnya lemah. Yang ada itu man qara'a mi'a ayatin lam tuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di malam hari 100 ayat, maka dia bukan termasuk orang yang lalai. Bahkan dianggap dia orang yang minal qanitin, termasuk orang yang kunut, yaitu orang yang khusyuk dalam salat. Ya, maksudnya membaca ini adalah dia membaca dalam salat malamnya. Wa qauluhu ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikan zakat, ay aqimus salatakum alwajibah alaikum wa atuz zakata almafruḍah, yaitu tegakkanlah salat kalian yang wajib dan tunaikanlah zakat. Wa hadha yadullu liman qala in furidhaz zakah nazala bi Makkah lakin maqadirun nasab wal makhraj lam tubayyan illa bil Madinah. Dari ayat ini pula menunjukkan bahwasanya wajib zakat itu di Mekah. Tetapi kadarnya, berapanya itu di Madinah. Jadi sudah diwajibkan, sudah diberitahu oleh Allah wajib zakat di Mekah. Tapi berapanya itu di Madinah. Waqad qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah ghairu wahid min as-salaf, dan dikatakan oleh Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Inna hadhihi al-ayah nassaqat alladhi kana Allah qad awjabahu 'alal muslimin awwalan min qiyamil lail. Bahwasanya ayat ini memansuhkan, menghapuskan hukum wajib qiyamul lail atas kaum muslimin pada awal-awal masa keislaman. Ya. Jadi yang namanya mansukh itu dihapuskan hukumnya, tapi lafadznya masih ada ayatnya. Banyak dalam Al-Qur'an. Waqtalafu fil mudda alladhi bainahuma ala aqwalin kama taqaddam. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai berapa jarak, ya, berapa masa pewajibannya, dan setelah itu dijadikan sunnah. Wa qad thabata fi sahihain, telah terdapat dalam Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajul, Rasulullah bersabda bagi seseorang, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, ada 5 salat yang sehari semalam wajib bagi seorang. Ya, kemudian orang tadi berkata, hal 'alayya khairuha, apakah ada yang lain bagiku? Qala la illa an tatawwa'a. Tidak ada kecuali yang tatawwu. Ini menunjukkan tidak ada salat wajib selain salat 5 waktu. Yang lebihnya adalah tatawwu. Tapi sebagian ulama ada mengatakan ada. Ya, karena memaknai tatawwu bukan sunnah. Tatawwu itu amalan selain ya yang sholat 5 waktu, hukumnya bisa wajib, bisa sunnah dan seterusnya. Itu kalimat tatawwu atau kalimat nafil. Ya, itu dipahami oleh para ulama demikian. Wa qauluhu ta'ala wa aqridullaha qardan hasana, dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni minas sadaqat, yaitu berilah sedekah. Fa inna Allah yujazi 'ala dzalik ahsan al-jaza wa awfar. Karena Allah akan membalas sedekah tersebut dengan sebaik-baiknya balasan dan melimpahnya balasan. Dikatakan bahwasanya bersedekah itu berarti meminjami Allah, berarti pasti Allah akan membalas karena pinjaman itu pasti dibayar, begitu. Bukan Allah butuh, bukan. Tetapi dari di sini disamakan dengan meminjam karena pasti Allah akan berikan balasannya. Hatta seseorang tidak ikhlas bersedekah, Allah berikan balasannya. Di mana? Di dunia. Kalau seorang yang ikhlas di dunia diberi kasih balasan, di akhirat dikasih balasan. Tapi orang yang tidak ikhlas sedekahnya, Allah tetap beri balasan tapi di dunia saja. Di dunia dikasih balasan. Rezekinya jadi lancar, dipuji oleh orang, itu balasan di dunia. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Dalam surat Al-Baqarah, siapakah yang akan meminjamkan bagi Allah pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Wa qulu ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khaira wa a'zama ajra. Dan apa yang kalian lakukan oleh diri kalian dari kebaikan, kalian akan dapati balasannya di sisi Allah yang lebih baik dan lebih besar ganjarannya. Ai jami'a ma taqaddamuhu baina aydikum fa huwa lakum hasilun wa huwa khairun mimma abqaitumuhu li anfusikum fid dunya. Seluruh apa yang kalian berikan di hadapan kalian, yang kalian sedekahkan, kalian akan dapatkan hasilnya yang lebih baik dan lebih kekal bagi diri-diri kalian. Sedekah itu yang kekal. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Musli sebuah hadis, haddatsana Abu Khaitsamah. Qala haddatsana Jarir 'anil A'mash 'an Ibrahim 'anil Harits bin Suwaid. Qala qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi?" Manakah di antara kalian yang hartanya dia lebih dia cintai dibandingkan harta yang diberikan kepada ahli warisnya? Qalu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabba ilaihi min malihi warithi." Tidaklah seorang di antara kita, wahai Rasul, kecuali hartanya dia lebih dia cintai dibandingkan harta anaknya, ahli warisnya. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "I'lamu ma taqulun?" Apa yang kalian katakan? Qalu ma na'lam illa dzalika Rasulullah. Kami tidak tahu kecuali yang demikian, wahai Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Innama malu ahadikum ma qaddama wa malu waritsihi ma akhara." Harta kalian itu apa yang kalian sedekahkan. Harta anak kalian adalah yang kalian akhirkan sampai jadi harta warisan, bukan harta kalian. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis yang lain, anak Adam itu sering mengatakan, "Mali, mali, mali, hartaku, hartaku, hartaku." Padahal, "Wama min malihi illa ma'akala." Padahal harta itu yang dia miliki, cuma yang dia makan, kemudian habis. Ma'al basafa abla, apa yang dia pakai, kemudian usang. Ini pakaian yang kita pakai ini. Kemarin baru, sekarang sudah usang. Wa ma tasaddaqa fa aqna, dan yang ketiga adalah yang dia sedekahkan, itulah yang akan kekal. Itulah yang kita tabung untuk akhirat. Yang kita makan, minum, habis. Yang kita pakai, usang. Ya, yang kita sedekahkan, itulah yang akan kekal. Itulah harta kita. Selain itu, famasiwa dzalik fatariku. Maka itu ditinggal untuk rebutan ahli warisnya. Apa yang kita tinggal dari rumah, kendaraan, tanah, tabungan di bank, semuanya akan jadi rebutan anak kalian. Selesai, enggak kita bawa. Yang kita bawa cuma satu, yang kita sedekahkan. Terakhir di sini, wastaghfirullah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Ai aktsiru min dzikrih, perbanyaklah untuk ingat Allah. Wastaghfiru, banyaklah untuk minta ampun kepada Allah. Fi umurikum kulliha, pada seluruh perkara kalian. Fa innahu ghafurur rahimun liman istaghfara, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi siapa saja yang mau meminta ampun kepadanya. Demikian akhir tafsir surah Muzammil. Demikian akhir dari tafsir surah Al-Muzammil. Walillahil hamd wal minnah. Segala puji hanya bagi Allah dan segala anugerah itu milik Allah. Wassalawatuhu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Dan terakhir, ya, kita ingatkan untuk kita berusaha melatih untuk qiyamul lail, ya. Madama wa in qalla, sedikit yang penting terus-menerus. Serakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat. Jangan lebih dari itu. Yang penting mudawamah, terus-menerus. Saya enggak hafal Al-Qur'an, Zat. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Diulang-ulang. An-Nas diulang-ulang. At-Tin diulang-ulang. Ya, Al-Lail diulang-ulang. Al-Kafirun diulang-ulang sebisanya. Insyaallah kita hafal itu. Insyaallah kita hafal, diulang-ulang, dilatih, dan latih juga anak-anak kita. Ulama salaf dulu melatih bukan hanya salat 5 waktu. Sudah salat 5 waktu, sudah hampir dewasa, qiyamul lail dididik. Enggak laki-lakinya, enggak perempuannya, dididik. Itu akan membentuk ketakwaan pribadi yang baik. Ya. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.